بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemarin yang tertinggal dalam bab terkait dengan masalah nusrah, jadi tinggal masail yang digandung oleh bab ini. Di sini beliau al-musannif rahimahullah ta'ala cuma membawakan dua masalah. Qala rahimahullah ta'ala fi masailu al-ula an-nahyu anin nusrah. Masalah yang pertama yaitu larangan dari nusrah. Kemarin telah kita lewati bahwasanya alif lam fi lafdhati nusrah, alif lam lil madha? Untuk apa? Rizki? Lil ahad. Lil lam lil al ahadiyah. Yani nusra al ma'udiyah. Yang sudah dikenal antara yang mendengarkan dengan yang mengucapkan di hari itu, ini Rasulullah dan para sahabat mendengarkannya, ini nusra yang mereka sudah kenal. Ini nusra jahiliyah. Maknanya sebelum datangnya alaihi salam sudah ada an-nusrah, yaitu halu as-sihri anil mashur, melepaskan sihir dari yang disihir. Kalau dengan cara bisihri mislihi, dengan sihir yang semisalnya, hukumnya dilarang. Adapun melepas sihir dengan ruqyah syar'iyah atau dengan al-adwiyah, pengobatan-pengobatan yang mujarrabah, atau dengan pengobatan yang sudah dicoba seperti menggunakan daun bidara yang dihaluskan lalu dituang di air lalu dibikin mandi dari orang yang tadi terkena sihir, ini perkara-perkara yang sifatnya pengobatan yang mubah, hukumnya dibolehkan. Ini yang rajih sebagaimana yang telah kita lewati dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam meluruskan kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiki rahimahullah ta'ala. Itu yang disebut dengan an-nahyu anin nusra, larangan dari nusra, yakni nusra yang berhubungan dengan mantra-mantra atau dengan amalan-amalan tukang sihir, doa-doa yang tidak jelas maknanya, itu yang dilarang. Itulah nusra jahiliyah. Asma salah masalah yang kedua, al-farqu bainal manhi anhu wal murakhasi fihi amma yuzilu iskal. Perbedaan antara yang dilarang darinya yakni berupa nusrah dan yang diberikan keringanan dalam nusrah tersebut dari apa yang bisa menghilangkan al-iskal, yakni menghilangkan kesulitan pemahaman dalam memahami perkara tertentu yakni berupa nusrah. Dan kita telah lewati tentang perkara yang dibolehkan adalah yang tidak mengandung unsur kesyirikan, baik itu berupa doa, berupa ruqyah syariah atau pengobatan-pengobatan yang dihalalkan dalam tujuan syar'i, bukan pengobatan yang diharamkan. Itu seolah ringkas dari bab yang telah kita lewati tentang pembahasan nusrah. Dan malam ini insyaallah kita masuk dalam bab baru dari kitab kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fit taqayyur. Bab yang datang dalam membicarakan hukum taqayyur. Apa itu taqayyur? Akan jelaskan dalam istiqoknya. Pecahan kalimat taqayyur ini apa maknanya? Wa qaulullahi ta'ala. Dibaca wa qaulullahi bisa, dan juga dibaca wa qaulillah. Kalau kita baca wa qaulillah, ma'tufun ala at-tauhid. Kita buat tauhid wa qaulillah begitu. Ala innama ta'irukum indallahi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, hanya saja kesialan kalian atau kesialan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yakni terkait dengan kesialan seorang itu adalah berupa takdir kauni. Bermakna wa takdir kauniyah Allah Subhanahu wa taala, masyiah kauniyah. Adapun burung atau semisalnya dari hewan yang dianggap akan membawa nasib sial bagi seseorang ketika melihat burung terbang ke arah tertentu atau melihat hewan bersuara dengan suara tertentu, kemudian ini akan menunjukkan nasib sial. Dengan sendirinya ada pengaruh sial ataupun mujur. Itu adalah syirik dalam ar-rububiyah. Padahal semuanya adalah Allah yang menakdirkannya. Ada seorang itu kena sial atau tidak sial, itu adalah dari takdir Allah. Maka dikatakan indallahi, di sisi Allah SWT. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qala sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu babu ma'ja'a fit tatayyur. Bab yang datang dalam masalah tatayyur, beranggapan sial dengan burung. Ya, ini terbangnya burung ke arah mana, maka ini kadang diyakini oleh sebagian orang akan menandai sialnya usahanya orang tertentu. Jadi semuanya adalah dari keyakinannya ahlul jahiliyah. Telah dibatalkan dengan al-Islam yang datang membawa tauhid. Ya kan? Yang datang membawa tentang keesaan Allah Subhanahu dalam semua apa yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya, wasma wa sifat. Ai minan nahyi anhu wal wa'idi fihi. At-tayyur, yakni yang disebutkan dalam bab ini berupa larangan dari tatayur dan ancaman dalam tatayur. Yakni ada larangan dari meyakini tentang nasib sial karena terbangnya burung ke arah tertentu, juga ada ancaman dalam meyakini hal tersebut. Terancam. Kalau disebut dengan ancaman berarti bisa kekal di neraka selama-lamanya karena telah terjatuh dalam syirik al-akbar jika mati di atas keyakinan tersebut. Di sini yang perlu diperhatikan, ini bukan enteng. Kalau terjerumus dalam syirik akbar karena tatayur menjadi kafir musyrik, jika meninggal di atas hal tersebut maka abadan di neraka selama-lamanya. Bisa juga dalam masuk dalam apa? Dalam bab syirik asghar. Kalau dinisbatkan bahwasanya Allah yang memberikan tanda tersebut lewat burung, ini bohong dan itu syirik asghar. Dusta. Ya kan? Terhadap Allah Subhanahu wa taala dan minimal adalah syirik asghar. Adapun tatayur masdaru tatayyara ya tatayyaru. Tatayyuran masdar dari fi'il madhi tatayyara ya tatayyaru tatayyuran. Wa tiyaratu bi kasrit ta wa fathil ya. Waqatuskan dan kadang juga ya-nya disukun. Waqatuskan ay al ya. Ismu masdarin min tatayyarati rotan begitu. Kalau ya-nya disukun berarti tirotan. Kalau enggak disukun berarti tiyaro. Tiyarotun atau tiyarotan. Ya-nya diharokati. Tapi kadang waqatuskan yakni maknanya ini dari taklil. Kadang penggunaannya disukun ya. Bacaannya toknya di kasroh, ya-nya di fathah. Dan kadang ya-nya di sukun. Dia isim masdar. Isim masdar itu dikurangi hurufnya. Tatayyara ya tatay tatayyuron. Ya kan? Kalau dikurangi hurufnya menjadi tiroh. Tiyarotun atau tiyarotun atau tirotun. Demikian biasanya si masdar itu seperti itu. A'ta yu'ti i'ta'an wa ata'an. I'ta isim i'ta masdar. A'ta isim masdar. Ya, begitu. Ibrahim. Ya, Mbak Ibrahim. Mana? Kira-kira? Mas Dana? Mana gak? Gimana Pak Amru? Ngono. Iya. Pi ngono. Kaya e. Ato yuti itoan wa atoan. Ngono. Sak. Si masdar. Ya. Baik. Ito masdar. Ato kidul. Kidul. Kidul. Hah? Dulain sini dah dulain. Dul satunya ini. Dul aduang itu diri. Dul lain. Dua dul. Saya perhatikan. Kama yukalu takhayyaro khiratan wa khiyaratan. Nah gitu. Sebenarnya dikatakan. Takhayyaro khiyaratan wa khiratan. Kadang ya-nya disukun, kadang ya-nya di fathah. Gimana? Paham Pak Ahmad? Paham? Teman tak? Ini mafhum muqala apa pula? Baik. Paham bu, berisalah? Paham? Kukur ngebuju mulu. Paham enggak? Kukur-kukur tak wairam gitu. Wah. Kukur ngebuju mulu, diguyuk ngebuju mulu, enggak paham. Baik. Walam yati fil masadir ala hadhi zina ghairuhuma. Dan tak pernah datang dalam masdar-masdar di atas timbangan ini selain kedua kalimat tadi, tatayyara dan takhayyara. Menjadi tirotan dan menjadi tiyarotan. Menjadi khirotan dan menjadi khiyarotan. Paham? Maka itu perlu dijadikan untuk diingat terus. Walam yati fil masadir ala adzina Ghairuhuma. Selain kedua, kalimat ini tak pernah datang masdarnya dengan timbangan tadi. Ya kan? Timbangannya apa? Tirotun dan tiarotun. Nah, paham? Kok digoyang-goyang dengkul? Dengkul itu digoyang-goyang. Ngelamun yang dengkul. Kayak keringi idalai lawe nang dengkul digoyang-goyang. Ngerti kan? Wa asluhu tatayyur bisawani wal bawarih min at-tayr wad-diba wa ghairihima. Asal penggunaan tatayyur ini anggapan sial dengan sawane wal bawarih, yakni sawane wal bawarih ini dari burung dan diba, dabyun jamaknya diba. Dabyun juga apa? Apa firman? Kijang. Ya. Dabyun di kijang, jamaknya diba. Gozal. Nanti gozal kijang yang ada tanduknya keluar rusa. Iya. Keluar dahan-dahan dan ranting-ranting itu loh. Keluar organisasinya. Nah. Cabang dan ranting dan pusat. Nah, itu rusa. Baik. Wakana dalika yasidduhum an maqasidihim. Wakana dalika. Dan dulu tatoyur itu anggapan sial dengan burung dan rusa itu menghalangi mereka dari tujuan mereka. Wah, ini nafsu sial. Burung ini terbangnya ke arah ini, balik pulang, gak jadi jualan. Mau ke pasar membawa barang-barang jualan, karena menganggap sial dagangannya langsung balik pulang. Besok ada pekan depan. Coba kalau nanti membawa tapi, busuk tapinya. Kalau membawa adonan pukis, mau diapakan? Ya, busuk makin busuk. Jadi akhirnya apa? Mendem. Membawa adonan tak, membawa adonan pukis menjadi apa? Enggak jadi berangkat. Ya kan? Itulah. Dulu. Mana dulu berarti apa? Ya, ini zaman jahiliyah ya. Fanafahu syari'u abdallahu. Keyakinan tadi ditiadakan oleh syariat dan dibatalkan. Itu khurafat. Itu namanya khurafat. Itu dibatalkan. Tidak ada lagi keyakinan itu menurut pandangan syari. Tapi karena takdirnya Allah kau ini masih juga orang yang berkeyakinan seperti itu. Ya kan? Wa akhbar annahu la ta'sira lahu fi talbi naf'in wala dafi durrin. Asyari memberikan khabar. Ini Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya tatayur itu tidak ada pengaruhnya. Burung tadi mau terbang kemana? Ke arah timur, ke arah barat, ke arah kanan, ke arah kiri dari orang yang mau berjalan. Ini tidak ada pengaruh dalam mendatangkan manfaat. Tidak ada pengaruh dalam menolak madarat. Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Karena tidak ada pengaruhnya, kok diyakini berpengaruh, berarti itu khurafat. Ahum, itu khurafat. Jadi perkara yang dikatakan takhayul cuma angan-angan melulu, cuma bisikan syaitan melulu, khurafat. Enggak ada wujudnya. Qala al-mada'ini sa'altu Ru'bata bin al-Ajjad qultu masanih. Sanih jamaknya sawanih tadi di atas. Fertal mada ini aku tanya kepada Rukbah bin al-Ajjad. Ini lugawi. Kaulnya hujjah dalam bahasa. Kaulnya adalah hujjah dalam lugah. Dalam memaknai kalimat. Kata al-mada ini kukatakan kepada Rukbah. Apa itu saneh? Jamannya sawaneh. Kala berkata Rukbah. Ma wallaka mayaminahu. Kultu wa malbareh. Qala ma wallaka mayasirahu. Jadi bagaimana walla? Bagaimana walla di situ? Betul loh. Aywa. Mengarahkan kamu, wallahu yuwalli tauliya, mengarahkan dan melintas. Yang mengarahkan kamu kepada arah kanannya itu namanya saleh. Yang mengarahkan kamu kepada arah kirinya maka itu adalah bareh. Walladzi yaj'u min amamika fa huwa natih wa natih, dan yang datang dari depanmu maka dikatakan natih dan natih. Walladzi yaj'u min khalfika fa wal qa'id wal qa'id, yang datang dari belakangmu dikatakan qa'id dan qa'id. Ini istilah-istilah yang dipelajari oleh ahlul jahiliyah dan enggak ada sandarannya sama sekali. Tidak akal yang sehat juga tidak apa? Syariat yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Dan enggak ada pembuktian secara fakta. Cuma was-was melulu. Ya kan? Adapun kita dibuktikan karena kebetulan aja, itu adalah yang takdir alal kauni. Ada itu dan enggak ada itu, untung dan rugi adalah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan khurafat. Dan ini telah dibatalkan oleh al-Islam dengan membawa tauhid. Ya kan? Tapi sayangnya kadang seorang yang sudah memiliki gelar tinggi sarjana agama, SAG, sarjana agak gimana gitu. Ayo, SAG sarjana agak gimana? Nah ini kadang mesti meyakini itu. Dan orang memiliki gelar tinggi, ya kan, sarjana teknik dan yang lainnya, ilmu hitung-hitungan masya Allah mantap, tapi hal seperti ini dia ketakutan setengah mati karena khurafat, karena pendidikan ataupun keyakinan yang diyakini dari nenek moyangnya di zaman jahiliyah atau dari pemahaman jahiliyah yang masih merasuk di nenek moyangnya, di kaumnya. Ya kan, maka menjadilah seorang yang miskin. Kadang seorang sarjana agama miskin. Bagaimana miskin? Bukan miskin kiri harta, tapi miskin agamanya, miskin akidahnya. Kadang seorang bupati, bahkan kadang seorang presiden, ya, penguasa tertinggi dalam suatu negara, kadang masih punya keyakinan seperti ini. Kadang masih punya keyakinan seperti ini. Maka walaupun dia presiden tapi miskin, ya kan, bodohnya tidak ketulungan. Nah, itu bodohnya tidak ketulungan. Kadang anggota dewan, kadang pedagang yang sangat dikatakan sukses, tapi ruginya tidak ketulungan, rugi dalam akidahnya. Ya kan? Maka itu perhatikan, beruntunglah seorang yang telah dientas oleh Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan batil ini. Sungguh sangat beruntung. Berupa keyakinan yang benar bersandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah berupa wahyu. Baik. Walamma kanat tiyaratu minasyirki al-munafi likamal tauhid al-wajib likauniha min ilqa'i syaitani wa takhwifihi wa waswasatihi. Dzakara al-musannifu rahimallahu fi kitab at-tauhid tahdiran mimma yunafika mala tauhid al-wajib. Dan tatkala memang keadaan tiaroh, anggapan sial dengan burung atau dengan hewan tertentu, seperti seorang yang menubruk kucing, sopir yang menubruk kucing mati, kucingnya mati, wah hatinya guncang, ya kan, nanti takut akan menjadi sial. Seperti mobil untuk muat jenazah mayat, takutnya nanti sial, terhantui. Sudah dikubur jenazahnya berbulan-bulan masih terhantui, di belakangnya masih ada. Masih ada. Hah? Keyakinan menakutkan dan semisalnya. Makanya itu bekas mobil-mobil, bekas ambulan ini mereka kadang enggak mau beli. Enggak mau beli. Kenapa? Karena sering dibuat muat jenazah. Kecuali dihapus. Kecuali nanti dia dihapus, ya kan, namanya dan dihilangkan, baru mungkin bisa laku. Kalau enggak, jarang orang yang mau beli, ya kan. Ini khurafat. Seperti juga pohon-pohon yang ditanam di sekitar kuburan. Mereka mau enggak mau menggunakan untuk kebutuhan bangunan mereka. Takut sial. Ya, ini perhatikan, ini banyak. Ya kan? Dan anggapan sial, anggapan mujur ini karena dari khurafat terjadilah keyakinan-keyakinan yang batil di sekitar kaum muslimin. Di antaranya apa? Mengubur jenazah harus di depan kiblat. Biar apa? Biar dapat syafaat dari para orang-orang yang sholat. Maka kita mendapati masjid-masjid di daerah kita ini banyak dulu sekitarnya adalah kuburan. Tapi ada keyakinan itu, bukan sekedar naruh di situ, dikubur di situ. Ya kan? Maka ini semua termasuk perkara yang dihilangkan dengan syariat al-Islam ini. Di antaranya pembahasan kita ini. Keyakinan khurafat. Hey. Jadi, tiara keyakinan sial dengan burung dan semisal termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dikarenakan termasuk dari ilqa'is syaitan, termasuk dari tipu dayanya syaitan, termasuk dari fisikanya syaitan. Syaitanlah yang memberikan wahyu kepada sebagian manusia, memberikan khabar. Dan termasuk syaitan yang memberikan takhwif, menakut-nakuti, memberikan bisikannya. Maka itu di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Tauhid sebagai bentuk peringatan dari apa yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Lihat nomor 1 catatan kaki dari kalamnya Syekh Muhammad Ahmad Fiqih. Wadzalika ta'allaqu bil qalb. Wadzalika bi ta'alluqil qalb biha khaufan wa tama'an. Biha yakni bit tiaroh. Ya kan, dengan anggapan sial dengan burung atau hewan semisalnya, baik itu kucing dan yang lainnya. Kenapa dikatakan dari bisikannya syaitan? Karena hati terkait dengan burung tadi, baik itu khauf dan tamak. Makna khauf yakni ini sial. Kalau tamak berarti ini untung gitu. Kalau burung mengarah ke arah ini menguntungkan, jalan terus dalam niat yang dia tuju. Kalau burung ini mengarah ke sebelah ini, berarti ini akan merugikan, balik. Enggak jadi berangkat. Nah. Demikian juga orang-orang Jawa, karena keyakinan kejawen mereka. Dalam masalah pernikahan yang paling ramai dalam masalah anggapan sial dengan hari. Anggapan sial dengan weton, ngerti weton? Lahirnya calon pengantin, laki ataupun perempuan. Misalnya kan lahirnya di bulan apa, wetonnya. Ngerti weton? Lahirnya. Nah itu. Nanti mereka akan ketakutan, gak jadi gagal nikah gara-gara harinya gak cocok. Tidak menunjukkan nanti nasib mujur, nasib untung, maka digagalkan. Dan ini banyak. Maka itu dikatakan khaufan wa tama'an. Kalau lagi khauf, enggak jadi. Kalau lagi tamak, semangat. Tergantung arah burung yang dilihat. Seperti juga keyakinan membuat usaha, seperti toko dan semisalnya. Atau bengkel. Ya kan? Kalau di arah kanan dia, untung. Jadi maunya cari toko yang sebelah kanan kalau dia keluar dari rumah. Cari tanah yang sebelah kanan. Belum tahu? Kalau rumahnya di sini, di utara. Sebelah kanan jalan berarti harus cari yang arah ke selatan. Kalau dari arah kiri berarti ini sebelah kiri. Nggak bisa. Nah, kalau nanti sebelah kanan harus cari yang dari timurnya jalan. Jalan melintang ke arah timur, apa arah selatan dan utara. Dia harus keluar dari rumah, harus cari yang arah kanan, sebelah kanan. Nah, nanti cari yang arah selatan. Karena nanti dapat kanan dia. Kalau dapat kiri, enggak jadi bangun di situ. Ini sebenarnya termasuk keyakinan-keyakinan batil, syirik. Untung dan rugi sekedar apa? Arah yang diyakini. Dan ini masih laris di pertengahan kaum muslimin. Ya kan? Sangat ramai di pertengahan kaum muslimin keyakinan-keyakinan batil ini. Dan ini bukan seorang-orang yang tidak sekolah aja yang kena penyakit ini. Bahkan mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, yang sarjana dan yang lainnya. Punya keyakinan seperti ini sangat ramai di pertengahan kaum muslimin karena kebodohan mereka. Ya kan? Wa munafatuha li tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Alladzi la yanfa'u wa la yadurru ghairuhu. Atau wa munafatiha. Kenapa disebutkan sebagai bentuk tahdir di sini? Karena bertentangan perkara tersebut terhadap tawakal. Wa munafatiha badalika bi ta'alluqil qalbiha wa khaufan wa tama'an wa munafatiha. Yakni tiaro ini benar-benar bertentangan dengan tawakal Allah Ta'ala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat selainnya. Cuma Allah kok. Wa taqadun nafu wa dhur fi ta'irin wa nahwihi la ilma indahu wa la qasdah. Wa inna ma tadhabu wa tatsi'u fi darurati ma'ayisiha wa su'uniha. Dan meyakini adanya manfaat dan madarat pada seekor burung dan yang semisalnya. Di mana bahwasanya burung dan enggak ada ilmu baginya, di sisinya enggak ada tujuan tertentu. Hanya saja burung dan semisalnya itu adalah pergi dan datang karena kepentingan kehidupan dia untuk mencari apa yang bisa menjadikan dia hidup berupa minum dan makan dan urusannya. Urusan hewan tadi apa yang dibutuhkannya. Fatiqadu anna li hadhil harakat datal yamin wa datas shimal atharon fi jalbi khairin aw daf'i durrin min sakhafil al-ukul wa fasadil fitr. Maka kami meyakini bahwasanya gerakan-gerakan dari burung ini ke arah kanan dan ke arah kiri ada pengaruh dalam mendatangkan kebaikan atau menolak madarat, itu termasuk min sakhafil ukul, karena kebodohan akal, dungu, wa fasadil fitr, fitrah zamannya fitrun, dan rusaknya fitrahnya manusia. Jadi kalau akal sudah rusak, akal sudah menjadi dungu, fitrahnya juga menjadi rusak gara-gara hal tadi, meyakini keyakinan-keyakinan batil tadi. Wa tamakkunil khurafat, dan memang khurafat sudah lagi sudah nancep di hatinya manusia. Wal jahl wa amil qulub, kebodohan dan juga butanya hati. Ini sudah nancep di hatinya manusia. Sehingga meyakini hal-hal seperti ini. Maka itu perhatikan, enggak sarjana, enggak dokter, ya kan, enggak penguasa, enggak apa, enggak jenderal, maka orang tadi benar-benar sangat bodoh. Nah, itu. Ya kan, sangat bodoh. Nah, perhatikan di sini. Hatinya buta. Wa da itiqadul munajjimin bin nujum allati sakharallahu ta'ala tajri fi burujiha wa madaratiha. Al-mustaqir laha atau al-mustaqir laha. Dan ini adalah keyakinannya orang-orang ahli perbintangan. Ahli perbintangan yang terlarang dalam meyakini bintang-bintang punya pengaruh baik, punya pengaruh jelek. Di mana bahwasanya bintangnya adalah Allah yang menjalankannya, Allah yang menundukkannya. Bintang itu berjalan fi burujiha wa madaratiha al-mustaqir laha. Ya, ini bintang itu berjalan disesuai dengan apa? Dengan warosnya, sesuai dengan aturan yang memang Allah telah buat seperti itu. Ya kan? Matahari dan bulan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, maka dia pun minta izin ketika mau terbenam atau mau terbit, minta izin. Jadi matahari dan bulan itu minta izin kepada Allah Ta'ala, sujud di bawah ars. Bukan kemudiannya diyakini oleh orang-orang yang berkeyakinan batil. Taqadulah taksirun fil kaun. Mereka itu meyakini, para munajimin meyakini, ahli perbintangan yang terlarang tadi meyakini, bahwasanya bintang-bintang itu punya pengaruh dalam kaun. Apa kaun? Dalam alam. Kaun adalah alam. Kaun zamannya kuan. Wa huwa itiqadu sabi'ah alladzina arsalallahu ilaihim Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sumbernya dari keyakinan kaum Sabi'ah. Kaum Sabi'ah inilah yang Allah Ta'ala mengutus kepada mereka seorang Rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi pembatalan keyakinannya ahli perbintangan ini adalah sudah sebelumnya sudah ada dari kaum Sabi'ah. Kaum Jahiliyah. Tapi yang sangat mengerikan dan menyedihkan adalah hal-hal seperti ini masih laris di pertengahan kaum muslimin. Kenapa? Karena Islam yang mereka dapat adalah Islam warisan. Sekedar mewarisi Islam dari orang tuanya, tidak tahu Islam yang benar itu kayak apa. Itu namanya Islam al-wirasa, Islam cuma mewarisi. Dari orang tuanya muslim, dia ikut muslim, tapi enggak tahu di atas dalil yang menunjukkan tentang keislaman yang benar. Suka dengan kalimat syahadatain, tapi enggak tahu akan maknanya. Enggak tahu tentang tuntutannya. Maka itu belajar dalam menghilangkan kebodohan sepertinya adalah tidak ada kecuali di tangannya para muwahhidin. Belajar yang di situ disiplin menghilangkan kebodohan. Disiplin mencari ilmu yang di situ akan bisa menghilangkan kebodohan yang gelap tadi, tidak ada kecuali melalui tangannya para ahlu tauhid. Kalau enggak, belajar habis waktu, habis umur, habis biaya, ujungnya apa? Tidak keluar dari keyakinan jahiliyah. Tidak keluar, tetap di zaman jahiliyah, tetap dalam keyakinan jahiliyah walaupun belajar sampai rambutnya beruban. Itulah salah jalan dalam mengambil ilmu. Memilih seorang pengajar yang tidak amanah. Dan inilah yang terjadi di pertengahan kaum muslimin yang sangat banyak. Illa man rahimallah. Kecuali yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita na'tazzu bihadza al-ilm. Kita merasa bangga dengan ilmu tauhid. Bukan minder. Merasa besar hati dengan ilmu tauhid. Kalau enggak, menjadilah apa yang terjadi sebagaimana umumnya banyaknya manusia dalam kesesatan. Nasallahu alafiyah wassalam. Saling dulu kita cukupkan dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu.